memancarkan harum tubuhmu, mengalirkan getaran membuatku terpaku. Unik senyummu, dihiasi lesung pipimu, menambahkan asmara saat kemenatmu. Banyak pesan tak memberi kesan, kau bukanlah yang aku dambakan. Setiap waktu, siapapun dirimu itu mewarnai hidupku. Terpesona pandanganmu, kamu. Kehadiranmu secerah sinar mentari, namun sulit untuk dihindari. That's it.